Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Artinya, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya kekuatan melainkan dengan Allah.